Hidup tanpa ambisi selalu diakhiri dengan penyesalan yang tak terbilang. Terus menyesal tak berkesudahan pun tak ada guna. Terlambat semuanya. Tapi ambisi yang terlalu besar itu pun berbahaya. Karena ingin menggapai apa yang tak mungkin bisa dilakukan. Utopia, itu kata tepatnya. Ya, kalau Anda menjadi seorang yang utopia, membayangkan segala sesuatu begitu berlebihan, sangat ambisius, padahal Anda tak bisa menggapai, itu akan menciptakan penyesalan yang besar dalam diri. Awas, jangan terjebak di sana. Kecepatan yang terukur itu yang harusnya ada dalam hidup ini. Sehingga tiap hari, tiap langkah, tiap apa yang kita kerjakan terukur, terkendali. Sehingga semua bisa dilakukan dengan pencapaian yang maksimal di kehidupan. Tanpa ambisi, ya Anda bisa menyesal diri. Tapi ambisi yang tak terkendali, sama saja Anda pun bisa terjebak tanpa bisa lagi kembali. Karena itu, kecepatan dalam kehidupan harus diukur, namun terlambat harus dibenci. Jangan itu menjadi warna dalam kehidupan. Cepat yang terukur itu menyenangkan. Cepat yang terukur itu luar biasa di kehidupan. Cepat yang terukur itu mimpi semua orang. Cepat yang terukur alangkah menyenangkan. Selamat menemukan kecepatan Anda yang terukur. Cepat sehingga ada cepat tiba di tujuan. Cepat sehingga ada cepat menyelesaikan pekerjaan. Cepat sehingga ada cepat menciptakan perubahan. Cepat, tapi awas, ukur supaya dia tetap terukur. Tak terukur, ia menggilas Anda. Terukur, Anda menguasainya. Cepat yang terukur, indah bukan? Selamat menemukan cepat yang terukur. Bersama saya, Bigman Sirai.